Tercapai sudah kita nan lama, bahagia nan ku rasa. Bak mendapat mustika yang selalu ku punya, yang telah lama aku harapkan, kini telah kembali. Akan berjumpa lagi. Semoga kau mengerti kasih yang ku curahkan. Terjadi demi cintaku yang suci mulia, hanya inilah ku persembahkan sebagai pernyataan yang telah harapan. Berilah